Ini adalah pertemuan ketujuh dalam kajian membaca dan memahami kitab yang hadir Qoribin karya Imam Nawawi dalam fikih Imam Syafi'i. Baik, baca. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anna da'atuh. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Thani waslul wajhi. Ini rukun yang kedua dari rukun-rukun wudhu. Itu kewajiban, atau yang disebut oleh wali di sini adalah kewajiban dalam wudhu. Yaitu membasuh wajah. Apa-apa saja batasan wajah akan diterangkan berikut ini. Wa huwa ma baina manabit ra'sihi ghaliban wa muntaha lihyaihi. Lahyaihi. Wa muntaha lahyaihi. Sekarang beliau membawakan batasan-batasan wajah. Pulang vertikal dari batasan tempat tumbuhnya rambut. Ghaliban maksudnya yang sewajarnya, karena ada orang yang aflah, yaitu tidak punya rambut di depan, profesor. Ya. Ini ila muntaha lahyaihi, bukan lihyaihi, ini lahyaihi, rahang kanan dan rahang kiri ujungnya bertemu di sini, disinilah batasannya. Baik. Wa ma baina udhunayhi, dan lalu kalau horizontalnya baina dari tempat tumbuh telinga, ya. Telinga tumbuh tahu kan? Baik. Ini adalah batasan wajah. Sabilu lawdiyallan. Nah, kemudian beliau pun membawakan beberapa tempat yang mungkin ada kesamaran, apakah ini bagian dari wajah ataupun bagian dari kepala. Pemimpu mau di lembaran, di sini dah ada rambut-rambut tipis yang tumbuh di sini. Nah, di sini ramam. Nah, ada rambut-rambut tipis yang tumbuh di sini. Ini juga termasuk wajah. Baik. Wakala tahdithu fil afwa. Wakala tahdithu fil afwa. Nah, ini ada rambut seperti ini. Ini juga. Ini mungkin kalau Anda tidak bercukur, misalnya ada orang yang banyak rambut-rambut tipis di sini. Apalagi orang-orang yang di arah Timur Tengah. Paling banyak rambut-rambut muncul seperti itu. Baik. Nah, tidak termasuk sini. Orang yang punya rambut seperti ini misalnya. Orang yang punya rambut seperti ini, batasannya apa? Ini tidak termasuk. Batasan wajah adalah, ini bukan termasuk wajah, ini termasuk kepala. Itu kan orang yang, sini agak. Sama termasuk seperti ini, tak? Nah, itu tidak termasuk. Nah, ini nazahatan namanya. Wahuma bayadhani yastanifani nafiyah. Bayadhani yaktanifani nafiyah, yang mengelilingi nafiyah, ini nafiyah ubun-ubun. Nah, ubun-ubun itu yang di laut yang seperti itu. Itu ubun-ubun. Baik. Nah, untuk sahahan jumhur anna mawdi'at tahdithi minar ra'si. Wallahu a'lam. Beliau yang menawi mengatakan tahdith ini pun dari tahdith yang di sini, bagian dari yang di sini disebutkan tahdzib adalah ma baina ibtida'il adzar wan nazah. Ini adzar, namanya adzar bahasa Arabnya. Adzar. Rambut yang kecil ini adzar. Jadi nah, baik ini nada da'ah. Manawi mengatakan rambut-rambut kecil yang ada di sini bagian dari kepala. Beliau mengatakan ini yang dibolehkan oleh jumhur. Wallahu ta'ala alam. Walaupun Imam Rafi mengatakan ini bagian dari wajah. Baik. Wajibu ghaslu kulli hudbin. Wajibu ghaslu kulli hudbin. Wajib mencuci semua bulu mata. Hudbun artinya bulu mata. Wa hajibin wa hajib. Alif. Wa izarin wa izar. Karena tadi bagian telinga, tadi sini ada izar ya. Nah, ini juga pasti termasuk bagian sini. Wa syaribin wa syarib. Wa khaddin awak hadir, tipi, tak masalah, ya, kita tahu semua tahu. Dan wa anfaqatin. Wa anfaqah. Ini mirip siapa ya? Anfaqah adalah, ini. Jenggot yang tumbuhnya di? Ini, bukan yang di bawah. Di bawah nanti lahiyah namanya ini, anfaqah. Wa syahran wa basharan. Syahran yang ada di sini yang dimasukkan ke batasan-batasan ini. Oh enggak. Maksudnya anfaqana syahran yang dimasukkan di sini syahran wa basharan bertafsilan terhadap anfaqah ini. Wajib membasuh rambut-rambutnya dan di dalam-dalamnya. Ini dibedakan. Waqila coba. Waqila la yajibu ba'dun anfaqatin katsiratin. Ada pendapat yang dhaif bahwasanya tidak wajib membasuh batin tidak di dalam anfaqah yang tebal. Kiasan kepada lihiyah. Lihiyah nanti akan dibahas masalah lihiyah, rincian masalah jenggot, ada yang tidak wajib dibasuhkan bagian dalamnya. Cuma beliau mengatakan pendapat yang mengatakan tidak wajib membasuh bagian dalam anfaqah itu dhaif. Kenapa? Karena itu al-hukmu bin nadir. Kita memberikan keputusan hukum terhadap sesuatu yang jarang. Karena jarang-jarang ada anfaqah yang sangat tebal yang tidak bisa terlihat di dalamnya. Nah, jadi beliau kalau anfaqah wajib kena di dalam-dalamnya juga. Asal itu belum. Selesai itu? Wallih yaitu? Wallih yaitu in khafat kahudbin. Wallih yaitu in khafat kahudbin. Mana hudbinnya ini? Ini lah. Berarti metode mukhtasar biasanya seperti ini. Kita harus mengetahui apa yang sebelumnya. Mereka tidak mau. Wajibu ghaslil lihyah. Tidak lagi betul. Walih itu inkat in khafat kahut bin. Berarti wajib dibasuh. Karena khutbun wajib dibasuh. Wajib dibuka belum khutbin. Begitu juga kalau lihiyah, kalau dia sedikit seperti lihiyah kita ini masih sedikit baru bisa main futsal jumlahnya segitu maka wajib dibasuh. Wa illa falyaghsil zahiraha. Kalau wa illa berarti wa illa wa in. Kasufat. Tebal, sangat tebal sekali. Faya jibu ghaslu zahiraha. Mana zahiraha ini? Karena inilah yang dimaksudkan wajah. Ini wajah semuanya. Yang menghadap ini wajah semua. Ini wajib dibaca. Dalam-dalam sini nanti akan ada masalah sunnah tahlilul lihiyah. Baik. Wa fi qawlin la yajibu ghaslu kharijin 'anil wajhi. Ada pendapat yang dhaif, tidak wajib membasuh apa-apa yang di luar wajah. Namun pendapat yang sahih bahwasanya jenggot kalau memang tebal yang ke bawah sini ataupun jenggot yang tidak tebal yang di bawah wajah tetap juga wajib dibasuh. Kenapa? Karena dia termasuk dari wajah. Apa itu wajah? Ma yuwajibun nas. Apa yang menghadap ke manusia, kalaupun kita menoleh, jenggot-jenggot pun ternoleh. Ataupun ini bisa juga termasuk bagian dari at-tabi'ut tabi'. Sebagaimana wajah kalau kita oleh jenggot pun terikut, maka jenggot mengikuti wajah di dalam hukum. Apa standar jenggot tebal dengan jenggot tipis? Jenggot tebal dengan jenggot tipis standarnya adalah terlihat. Kalau jenggot bisa terlihat rambut-rambut bagian di belakangnya, berarti itu tipis. Tapi sudah bagian rambut di belakangnya sudah tidak terlihat, cuma terlihat di depannya saja, maka ini adalah jenggot yang tebal. Jadi dipahami, jenggot yang tebal, jenggot yang tipis, wajib dibasuh seluruhnya. Sedangkan jenggot yang tebal, yang wajib dibasuh cuma depannya saja. Yang di dalamnya, nanti akan datang masalah tahlilul lihyah. Nah, ini batasan-batasan wajah yang disebut oleh Imam An-Nawawi. As-salitu waslu yadaihi ma'amir tapaihi. Beliau langsung dalam yang ketiga ini, beliau langsung masuk ke dalam, langsung mengatakan dalam masalah mencuci tangan maha. Karena inilah pendapatnya sahih, dan beliau mau sahihkan pendapat ini langsung mengatakan maha. Waslu Ghaslu yadaihi ma'a mirfaqai. Ini ma'a, ini mirfaq di sini. Yang dilaku mana? Nah, ini. Dua menjelaskan. Mirfaq termasuk. Ya, ada khilaf di sini masalah ilah dalam Al-Quran itu bukan ilah, apakah dia termasuk, masuk atau tidak. Yang wajib adalah termasuk. Nah, apabila beliau mengatakan apabila terputus sebagian, apabila tangan terputus sebagian, la qadarullah, semoga Allah tidak takdirkan kita hal yang seperti ini, maka wajib membasuh apa apa yang sisanya. Aumin mirsatihi ra'su aumin abdi ayil mashhuri. Tadi ya, kalau memang terputus sebagian wajib membasuh sisanya. Atau terputus sampai ke siku. Terputus sampai ke siku. Maka wajib, ya ini sudah kemudian wajib. Wajib membasuh sisa sikunya. Ya. Ini beda dengan kepala. Kalau kepala kalau terputus, tidak perlu dibasuh sisanya. Kalau ini masih bisa dibasuh sisanya. Baik. Nah, ini karena ketika dia masih ada tangan, ini wajib. Begitu tidak ada tangan, ini juga masih wajib. Karena ini masih tempat yang wajib untuk dibasuh. Baik. Autautahu nudila baqi azudihi. Nah, adapun kalau ini pun terputus, maka ini sunnah saja mandu. Nudi baru. Kenapa? Karena nanti dalam masalah sunnah-sunnah wudu yang ada dimaksudkan masalah takjilan. Masalah memperpanjang murrah wa tahjil. Itu memperpanjang sinar anggota-anggota wudu ketika hari kiamat nanti dengan cara membasuh separuh dari apa namanya ini adud yang lengan atas. Nanti ini cuma manduk saja. Tapi kalau masih sampai ke siku wajib membasuh siku. Baik. Arabi'un mutannamat hin li basharati ra'sihi. Nah, yang keempat. Kepala ya, Ya, begitu yang keempat yang tadi mengatakan ghuslu ghuslu ghuslu. Begitu yang keempat musamma mashil. Kata-kata dan kata-kata musamma sebelumnya. Mashil. Apa yang dimasukkan musamma dalam? Kenapa dimasukkan musamma di sini? Inilah yang disebut oleh para ulama. Aqallu ma yuslaku alaihil ismu. Nah, aqallu ma yuslaku alaihil ismu. Ini yang mungkin pernah belajar di syariah akan paham seperti ini. Itu seperti misalnya gini, saya misalkan. Misalnya orang bersumpah, saya bersumpah tidak akan makan roti. Saya bersumpah tidak akan makan roti. Ataupun saya bersumpah tidak akan makan apel. Apakah ini maksud makan apel itu makan seluruh apel baru mendapatkan kafarat, habis apel baru dinamakan telah melanggar janji, ataupun ma yutlaqu alai aqallu ma yutlaqu alai ismu, minimal disebut makan apel itu apa? Apakah cuma satu saya sudah harus bayar kafarat atau harus makan apel seluruhnya? Begitu juga misalnya saya, wallahi, demi Allah tidak akan masuk rumah ini. Kalau seperti ini benar. Saya di bagian pintu rumah. Ini benar, saya tidak masuk ke rumah. Tapi kalau seperti ini, masuk rumah atau tidak? Ini masuk rumah atau tidak? Masuk rumah atau tidak? Masih ada di luar. Ini yang masuk akal lumai. Ini di sini banyak khilaf para ulama. Kata khilaf ini adalah lugawi. Apakah ini dinamakan masuk? Apakah ini dinamakan makan apel? Apakah ini dinamakan makan roti? Bukan si Dina yang makan roti kan? Apakah Dina makan roti? Atau saya yang makan? Apakah saya, Dina, makan roti? Baik, ini akan, beliau merujukkan di dalam masalah membasuh kepala musamma mas'iratin. Walaupun sedikit saja, sudah dinamakan basuh dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, sudah cukup. Walaupun hanya sedikit. Ini. Aqallu ma yutlaku alaihi al-ism. Ini mas. Ism apa? Kalau mahsul di depannya, ismul mashi. Kalau yang di depannya adalah makan apel, aqallu ma yutlaku alaihi ismu akli tufah. Seperti itu pembahasannya. Kalau dalam masalah bidatul musyrik, siapa yang pernah ingat masalah apa? Masalah mencuci zakar kalau keluar madi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyaghsil fansil zakaraka." Zakar ukurannya beda-beda. Yang dibersihkan ujungnya atau seluruhnya. Makanya ada yang mengatakan orang yang keluar madi harus cuci ghuslul saghir. Ini termasuk dirajikan oleh Syekh Utsaimin. Harus mandi kecil. Apa mandi kecil? Yang dimandikan adiknya. Ya, tidak dicebok seperti cebok kencing, tidak mandi seperti mandi junub, cuma yang dimandikan adiknya. Zakarnya dimandikan seluruhnya, baik zakarnya maupun pelirnya. Ini kata Syekh Utsaimin mandi kecil. Kenapa? Karena Allah mengatakan ighsil zakaraka. Cucilah zakar kamu. Apakah zakar dimaksud ini? Seluruh zakar atau aqallu ma yuqlaq alaihi ismi zakar, atau minimal yang dinamakan zakar. Apa minimalnya? Tempat keluar madi. Coba bisa dipahami ya. Nah, beliau mengatakan musamma mas'irati, minimal yang bisa dinamakan membasuh kepala. Bagian apa saja asalkan yang terkena adalah kepala. Ini ya, bisa dipahami kenapa ulama jangan heran kalau ada ulama mengatakan aqallu ma yuslaq alaihi ismu. Itu sudah dari dulu istilah para ulama seperti dalam masalah bahasa. Baik. Melimathi li basharati ra'sihi. Itu minimal yang dibasuh dari kepalanya. Yang dibasuh di kepala dimaksud di sini adalah kulitnya. Yang pertama beliau mengatakan kulitnya. Atau sya'rin fi hadd. Atau yang dibasuh bukan kepala. Cuma yang dibasuh rambut tapi di batasan kepala. Ya, ini yang harus kita pahami. Itu yang kedua, out ya. Yang pertama membasuh kepala orang yang botak ataupun orang yang sudah punya kecil sedikit. di sini batasannya. Sama apa? Kemudian kalau rambut misalnya rambut bas, di atasnya, kepalanya nggak kena, nggak apa-apa. Asal dalam batasan kepala. Oke, dalam batasan kepala, jangan sampai ada orang rambut panjang. Perempuan panjang ambil rambutnya. Nah, ini bukan. Yang bukan sedang membantu kepala. Wal athahu jawazu waslihi wal athah, pendapat yang kuat, yang paling kuat di antara dua wajah, dua pendapat para ulama Syafi'iyah, bahwasanya boleh mencucinya. Ya, walaupun ini bukan, walaupun ini mustalah patuh sunnah, ada ulama mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan cuma makruh. Tapi di sini disebutkan bahwasanya maksudnya sah wudu kalau mencucinya, karena alasannya diperintahkan mengusap itu tahfifan, itu keringanan saja. Baik, wa wad'al yadi bila maddin, dan sah juga cuma meletakkan saja tangan yang basah tanpa harus mengusap, jadi tanpa harus begini, cukup dengan begini saja sudah sah meletakkannya saja. Baik. Inilah yang namanya mustamal masah. Yang penting meletakkan sesuatu benda ataupun tangan yang basah ke atas kepala. Baik. Al-khamis. Al-khamisu ghuslu rijlaihi ma'a ka'baihi. Membasuh kaki dan juga termasuk mata kaki. Ini tidak diperjelas yang panjangnya, seperti ini saja. Baik. As-sadisu tertibuhu hakadha. Kewajiban yang keempat adalah berurutan. Kan berurutan seperti ini kan? Artinya kan? Berurutan seperti yang dibahas tadi. Apa itu saja? Apa itu? Niat. Membasuh wajah. Tangan. Kepala. Kaki. Nah, ini harus berurutan seperti ini. Baik. Kalau kita salah muslimun, fal asahu annahu in amkana taqdir tartibin bi an ghatasa ghatasa wa makasa sah wa illa sala. Sekarang sedang membahas yang masalah tartib, yaitu apabila ada orang berhadas kecil, dan pendapat yang kuat adalah bahwasanya, dan orang yang apabila ada orang berhadas kecil yang dia mau bersuci dari hadas kecil dengan cara mandi. Ingat, mau bersuci dari hadas kecil dengan cara mandi. Maka pendapat yang kuat adalah apabila dia memungkinkan dalam mandinya itu tertib berurutan. Nah, karena sedang membahas masalah tertib. In amkana tatdiru tartibin, apabila dia memungkinkan melakukan perbuatan yang berurutan dalam anggota wudunya, dengan cara apa? Seperti misalnya dia masuk ke dalam air, belum. Nah, kemudian wa makasa, diam dulu. Nah, maka yang seperti ini, kalau di dalam masuknya dan berhentinya waktu yang sebentar di dalam air memungkinkan dia untuk tertib, sah wudunya. Kalau tidak, maka tidak sah. Kata beliau seperti ini. Kata Imam Rafi'i seperti ini. Baik. Untuk al-ashahu as-sihhatu bila muksin. Wallahu a'lam. Ya, namun pendapat yang aku kuatkan, kata Imam Nawawi, dia tetap sah wudhunya dengan cara dia masuk ke dalam air walaupun dia tidak berdiam. Belum keluar. Maka tetap sah wudhunya. Dengan syarat apa tadi? Tartib. Nah, kalau tartib tadi, dia memungkinkan dengan sekali masuk, belum keluar lagi tartib, maka dia sudah sah wudunya. Walaupun tidak harus berdiam dulu dalam air, baru muncul. Ini semuanya in amkana, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah tidak sah. Baik. Lanjutkan. Wasulamuhu as-siwaku ardan bikulli khashinin. Nah, sunat-sunat wudu adalah yang pertama, siwak. Siwak itu artinya apa? Apa arti siwak? Siwak artinya? Menggosok gigi, itu aja udah. Khilasah menggosok gigi pakai siwak. Pokoknya semua yang menggosok gigi namanya siwak. Semua yang menggosok gigi dapat pahala seperti menggosok gigi pakai kayu siwak. Ya, paling boleh mengatakan sunatnya adalah siwak arban. Apa arban? Kesini. Ini arban. Arban itu horizontal. Kalau ini vertikal. Bahasa Arabnya ulan. Apa hikmahnya? Boleh disuruh cari. Karena kalau kita gosok gigi vertikal itu membahayakan. Apa membahayakan? Gusi berdarah. Gusi berdarah. Tapi kalau sini, nah itu semuanya adalah semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin kita mungkin memakai apa sikat gigi yang super lembut. Nah, saking lembutnya kotorannya pun tidak bersih. Baik. Kemudian bikulli khasinin. Setiap benda yang kasar. Untuk apa kasar? Agar bisa mengangkat kotoran. Ya, lihat kata-kata beliau bikulli khasinin. Berarti kalau bukan dengan kayu siwak pun tetap dinamakan siwak. Jadi kalau untuk baca hadis Nabi Rasulullah SAW tentang siwak, mutahharatun lil fami, marbatun lir rabbi, itu bukan kayu siwaknya. Segala bentuk pembersihan gigi, baik dengan kayu siwak maupun dengan kayu cendana, kayu gaharu, terserah. Bawa sabut kelapa, zaman dahulu pakai sabut kelapa, bahkan dengan sekam padi yang dibakar itu lebih bersih. Baik, ini oke, segala bentuk yang bisa menghilangkan kotoran dari gigi dengan benda yang kasar, maka itu dinamakan siwak. Wajib ajukan. Nah, illa isba'ahu fil asah. Kecuali yang tidak dinamakan siwak kalau pakai ini paling penghematan yang sangat hemat ini. Yang orang lain mau sholat dia pakai siwak dia. Kemudian pembersihannya itu yang kurang bagus itu. Nah ini tidak dimakan siwak. Kenapa? Karena ini tidak bisa membersihkan ini. Saya tidak maksud. Baik. Wa yusannu lis-salati wa tawayyuril fani. Ya disunatkan siwak kapan? Selain untuk wudu tadi ini. Ini sekarang membahas sunat untuk wudu. Disunatkan juga untuk sholat. Nah ketika mau sholat, kita siwak. Makanya mungkin yang ini yang bisa kita katakan lebih bagus memakai kayu siwak. Karena kalau orang bawa kayu siwak kemana-mana, hebat. Bawa kayu siwak. Coba kalau bawa sikat gigi kemana-mana. Kan beda kan, beda-beda. Baik. Watatayyurul fami. Dan disunatkan juga kalau ketika bau mulut sudah berubah. Bau jigong, misalnya. Bau naga, katanya. Itu sudah disunatkan untuk bersiwak. Wala? Wala yukrahu illa lis-sha'imi ba'da az-zawali. Nah, semuanya bebas. Kapanpun wudu, kapanpun bersiwak bebas disunahkan. Yang dimakruhkan cuma satu saat saja, yaitu ketika setelah zawal bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Karena menghilangkan bau mulut orang berpuasa. Sedangkan bau mulut orang berpuasa di sisi Allah seperti bau misik. Itu alasannya. Baik. Wastasmiyatu awwalahu. Nah, kemudian menunjukkan sunat yang kedua setelah siwak yaitu membaca bismillah pada awalnya. Kalau memang dia meninggalkan di awal, boleh di tengah-tengah. Sebelum selesai wudu misalnya, di tengah-tengah tetap sunat untuk membaca bismillah. Ghuslu kaffayhi. Dan kemudian sunat yang ketiga adalah mencuci dua telapak tangan sebelum mencuci wajah ataupun berkumur-kumur. Fa in lam yatayaqqan tuhrahuma kuriha ghusluhuma fil ina'i. Ghusluhuma kuriha. Kuriha ghusluhuma fil ina'i qabla ghuslihima. Ini masalah idza staytada ahadukum min nawmihi fala yaghmis. Kaffayhi ilal fil ina'i. Ini kenapa? Karena tidak yakin dia sedang suci. tangannya kemana fa'inahu la yadri aina batat yaduhu. Nah, beliau mengatakan, apabila kita tidak yakin dengan sucinya ini, namun tidak nampak. Tapi kalau maksud tidak yakin nampak ada kotoran, itu enggak boleh. Kotoran enggak nampak, cuma tidak terlalu yakin ini benar-benar suci. Karena apa? Mungkin saja dia masuk ke mana-mana, masuk ke tempat bekas istinja dan lain sebagainya. Nah, apabila tidak yakin seperti ini, maka dimakruhkan saja langsung memasukkan ke dalam bejana. Makruh hukumnya, bukan berarti haram ataupun bukan berarti airnya berubah menjadi najis. Baik, jadi yang disunahkan adalah membasuh dulu di luar bejana baru dimasukkan ke dalam bejana untuk berwudu. Baik. Wal madmadatu wal istinsyaku. Ini yang berapa? Yang keempat. Yang keempat dan kelima, madmadah dal istinsyak. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Wal azharu anna faslahuma afdal. Baik. Kata Imam Rafi'i bahwasanya yang kuat memisahkan keduanya afdal. Bagaimana? Coba. Summal asah yumaqmit bighurfatin thalathan. Bighurfatin thalathan. Summa yastanshiqu bi ukhra thalathan wa yubalighu fihima ghayra shaimi. Nah. Bagaimana maksud beliau fasluhuma afdal? Karena menurut beliau bahwasanya menyelesaikan satu anggota wudu beralih ke anggota berikutnya itu lebih utama. Nah, apa anggota yang pertama? Matmadah. Ambil air lagi. Selesai matmadah. Kemudian baru memasukkan istinsya. Jadi selesaikan satu anggota lebih afdal daripada satu air untuk dua anggota. Itu kata beliau. Wa yubalighu fihima, dan benar-benar berlebih-lebihan ataupun bersungguh-sungguh kuat-kuatan dalam berkumur-kumur dan dalam menarik air ke hidung, kecuali yang tidak boleh bagi orang yang sedang berpuasa. Kenapa? Dikhawatirkan masuk air ke dalam tenggorokan. Qultu al-azharu tafdhilu al-jam'i bi thalathi ghurafin. Kita maksud tuh yumaqmidu min kullin thumma yastanshiqu wallahu a'lam. Nah, namun Imam Nawawi mengatakan, walaupun Imam Rafi mengatakan awhar, bahwasanya lebih afdol untuk sendiri-sendiri dulu, cuma beliau mengatakan, merojihkan, bahwasanya yang afdol adalah menggabungkan antara matmabah dan istinsyak dalam satu tegukan air. Ya? Yaitu satu tangan airnya satu tegukan, satu cidukan, kita ambil untuk mabah sekaligus istinsyak. Ambil lagi yang kedua untuk mabah sekaligus istinsyak. Ambil lagi untuk mabah sekaligus istinsyak. Jadi tiga kali cidukan air dalam sekali cidukan untuk dua anggota sekaligus. Ini yang beliau mengatakan afdal. Kenapa? Karena beliau setelah mengumpulkan hadis-hadis tentang mabah dan istinsyak, tidak ada satupun yang mengatakan dipisah. Semuanya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang ada adalah beliau disebutkan di sini adalah wa ammal faslu falam yasbut fihi haditsun afdal. Adapun untuk memisahkan antara mabah dan istinsyak dengan dua kali cidukan air, itu tidak ada hadis satupun yang menerangkan itu. Yang ada menggabungkan dalam sekali cidukan air. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan nanti malam. Habis insya. Tujuh. Walaupun malam Jumat ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.